Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari terakhir atau tanggal terakhir di tahun 2017, tanggal 31. Dan tepatnya hari Minggu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada yang sudah kembali dari perjalanan liburan keluar Jakarta, ada yang memang tetap libur Jakarta, dan mungkin ada yang melanjutkan liburan. Mari kita sama-sama hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam cinta kasih pada Tuhan. Kesempatan pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Karena tidak terlalu banyak, maka saya membawa kita untuk bersama-sama membaca ayat demi ayat dari bagian firman Tuhan pada hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, kita sama-sama membaca dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang bukan saja hanya membaca, merenungkan, tetapi juga mereka yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang tahun 2017, ketika kita memulai tahun 2017 setahun yang lalu, adakah dari antara kita yang tidak memiliki satu program? Adakah dari antara kita yang tidak memiliki satu rencana yang akan dijalani dalam tahun 2017 ini? Adakah kita yang tidak memiliki satu komitmen pada diri untuk apa yang akan kita lakukan di tahun 2017? Apakah ada? Berkenaan dengan pekerjaan mungkin? Berkenaan dengan kehidupan dalam keluarga? Berkenaan dengan hal-hal spiritualitas dalam kehidupan? Relasi dengan indah? Apakah ada? Tidak ada, bukan? Semua kita ketika mengawali tahun, kita mencoba, wah tahun ini saya akan memulai. Atau saya akan komitmen untuk melakukan hal ini. Saya tahun ini akan berusaha untuk memulai suatu bisnis ini. Saya tahun ini akan memulai atau akan menjalankan kehidupan keluarga saya seperti begini. Tentu semua punya rencana itu, bukan? Tetapi faktanya, apakah semua berjalan mulus? Belum tentu. Belum tentu, bukan? Di dalam tahun-tahun yang kita jalani, kita juga mungkin ya ketika kita bicara soal mengidentifikasi, dengan mudah kita mengidentifikasi tentang siapa sesama kita. Dengan mudah mungkin kita mengidentifikasi, kalau kita pekerja mungkin mengidentifikasi bos saya, waduh bos saya seperti begini. Dengan mudah kita mengidentifikasi kita dalam konteks berjemaat, wah gembala saya seperti begini. Gembala saya begini, pengerja saya begini. Dengan mudah kita mengidentifikasi, wah jemaat saya seperti begini. Dengan mudah kita mengidentifikasi dalam konteks keluarga, wah ternyata suami saya seperti begini. tidak seperti yang apa saya harapkan. Dengan mudah kita mengidentifikasi, wah ternyata istri saya penuh ini, penuh ini, penuh ini. Atau anak-anak saya ternyata begini. Dan bahkan mungkin sebagai anak kita mengidentifikasi orang tua dengan mudah. Wah, orang tua saya ternyata begini, begini. Tapi adakah kita ketika kita mengidentifikasi diri, kita menemukan siapa diri kita, bagaimana identitas kita sesungguhnya di hadapan Allah? Adakah? Oleh sebab itu, dalam bagian yang kita baca, maka sesuatu yang sangat menarik ketika saya merenungkan bagian ini. Ketika orang-orang memandang dan melihat dirinya, ya, adalah orang yang benar. Orang lain adalah orang yang rendah, orang lain orang yang tidak seperti dalam cara pandang dia. Maka perumpamaan yang diberikan Kristus ini menjadi satu perumpamaan yang sangat menarik untuk kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Mungkin kita berpikir, wah kita amati, memang Pak orang Farisi seperti begitu. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Siapa bilang? Ketika kita bicara orang-orang Farisi, mungkin kita berpikir dan berkata, memang mereka adalah orang yang tidak percaya Allah. Siapa bilang? Ketika kita bicara soal orang-orang Farisi, memang mereka adalah orang-orang yang memang jauh daripada Tuhan. Siapa bilang? Kalau kita baca sesungguhnya, telitilah. Siapa dari antara orang Farisi yang terima Kristus, yang datang malam-malam kepada Kristus? Seorang pemimpin bernama Nikodemus. Dia bukan saja seorang ahli Taurat, guru Taurat, tapi dia juga seorang Farisi. Itu yang diceritakan oleh Injil Yohanes pasal yang ketiga. Orang Farisi itu datang kepada Yesus. Dia adalah Nikodemus. Wah, ternyata ada orang Farisi juga yang hidup dalam belas kasihan Allah. Yang hidup dalam kemurahan Allah. Yang hidup dalam cinta kasih pada Allah. Apakah hanya berhenti di situ? Tidak, bukan. Mari teliti dan baca firman. Mungkin kita berpikir, ya itu hanya Nikodemus, mana lagi yang lain? Dan kita melihat bagaimana seorang penginjil yang hebat, pemberita yang hebat, rasul yang bagi saya adalah rasul yang hebat. Paulus dengan berani berkata, aku adalah orang yang dalam kehidupan sehari-hariku menjaga Taurat. Aku bukan saja seorang Ibrani asli dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8, tapi aku adalah orang Farisi yang mempertahankan Taurat dan bahkan menganiaya jemaat. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Aku seorang Farisi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu pernyataan Paulus. Karena itu, ketika membaca merenungkan bagian ini, maka kita melihat bagaimana gambaran besar yang direpresentasikan dari orang-orang Farisi, walaupun tidak semua orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang munafik, tidak semua. Mereka adalah orang yang hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketaatan untuk mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita bicara soal pemungut cukai, tentu kita ingat. Iya, seperti gembala, pemungut cukai, penyamak kulit. Mereka seringkali diidentifikasikan dengan orang-orang yang berdosa oleh orang-orang di sekitar. Sehingga bagi mereka, siapa sih pemungut cukai? Tanpa mereka melakukan kejahatan pun, mereka disebut oleh orang-orang di sekitar adalah orang berdosa. Tanpa mereka melakukan hal yang namanya dosa, mereka sudah disebut orang yang najis. Karena itu bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, wah itu orang-orang yang memang tidak mendapatkan satu legalitas yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka pantas disebut sebagai orang berdosa. Menurut mereka, kenapa? Karena mereka bekerja untuk kekaisaran atau untuk kerajaan Romawi. Menagih pajak. Terlepas daripada apakah mereka menagih pajak lebih daripada yang ditetapkan? Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka selalu menagih pajak lebih daripada apa yang ditetapkan oleh kepemerintahan Romawi? Tak berani juga kita menentukan. Karena ternyata seorang Sakeus yang adalah pemungut cukai berani berkata, jikalau ada yang aku tarik, yang aku tagih, yang aku pungut daripada apa yang seharusnya aku akan kembalikan. 4 kali lipat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan kita pada minggu ini, mari kita melihat diri, mengidentifikasi diri, sehingga kita menemukan siapa diri kita. kita menemukan siapa dan bagaimana identitas kita sesungguhnya berdasarkan firman Allah, berdasarkan cara Allah melihat. Jangan pikir, wah saya adalah orang yang hebat, seperti orang ya, apa yang orang Farisi identifikasi tentang diri mereka. Saya adalah orang yang senantiasa melakukan hukum Taurat, melakukan hukum Allah. Saya bersyukur kepadamu ya Allah, karena tidak seperti semua orang lain. Saya bukan perampok. Saya bukan orang lalim. Saya bukan pezina. Secara moral bagus sekali, bukan? Secara etika mungkin bagus sekali. Bagus. Kalau mereka berkata bahwa ya saya bukan perampok kok. Kalau ada orang lain yang merampok, wah itu dia perampoknya. Dengan cepat kita menunjuk orang lain perampoknya. Wah, saya bukan orang yang lalim, bukan orang yang menipu, bukan orang yang jahat. Dan bahkan, saya bukan orang yang berzina. Saya bukan seorang pelacur kok. Saya bukan orang yang senantiasa hidup dalam kejahatan seksual kok. Apakah hanya sebatas itu kita akan berkata, kita bukan orang berdosa. Pemungut cukai juga berkata, juga aku bukan pemungut cukai. Aku enggak menagih pajak. Aku enggak menagih pajak. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Secara moral, secara etika, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini adalah sesuatu yang sangat baik, bukan? Tentu. Tidak ada berani yang mengatakan, wah mereka orang jahat dalam konteks kalau memang betul-betul itu yang mereka lakukan. Bukan hanya itu, dia juga mengidentifikasi diri sebagai orang yang menjalankan peribadatan. Religiusitas ia lakukan, berpuasa 2 kali seminggu. Kalau ada yang berpuasa 2 kali seminggu di sini, tentu melampaui apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Hebat ya, hebat. Mungkin kalau dalam konteks hidup bergereja sekarang, wah Pak, aku sudah memberikan 1/10-ku Pak. Tiap bulan aku lancar, aku setor. Ya, hebat. Andai saja seorang Farisi, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini dilakukan oleh orang Kristen di zaman sekarang. Mungkin kita akan berkata, iyalah, kan? Kita akan dengan bangga melangkah, mungkin kalau kita sudah melakukan yang namanya ritual, spiritualitas, keagamaan, ya, dengan bangga, dengan langkah yang tegap, mungkin dengan satu kegairahan yang khusus untuk, waduh, saya hebat di gereja, saya memberikan 1/10 saya tiap bulan. Kalau penghasilannya 1M, berapa 1/10-nya? Kalau penghasilan 10 juta, berapa 1/10-nya? Dia berikan rutin, berikan itu. Ya, mungkin si pemungut cukai ini pun kalau saja hamba Tuhan pendeta bisa dibeli, saya beli nih pendeta ini. Ya, kenapa ya kamu jangan ganggu saya lagi lah. Kan saya sudah beri persembahan, saya sudah berikan perpuluhan kok, saya sudah lakukan hak saya sebagai jemaat kok. Atau kalau udahlah saya kan udah puasa terus, saya tahu nih tanda-tanda dari Tuhan. Karena saya puasa 2 kali seminggu, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya di tahun ini, saya tahu kok. Saya tahu misalnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini mari kita melihat diri kita, mengidentifikasi diri sehingga tidak salah dalam kita melihat diri kita, sehingga kita tidak salah dalam menilai, melihat diri kita. Kita mungkin sangat-sangat-sangat terbatas, dan bukan hanya mungkin, dan memang terbatas untuk melihat diri. Karena itu kita mesti melihat diri dalam terang firman Allah. Apa yang dikatakan orang yang berbanding terbalik dengan seorang Farisi, dia adalah seorang pemungut cukai. Tentu sangat-sangat-sangat, kalau kita membacanya, maka kita terharu dengan apa yang dilakukannya. Digambarkan seorang pemungut cukai itu, dia tidak berani menengadah ke langit. Ya. Menengadah ke langit sebetulnya salah satu bentuk ungkapan kalau dulu orang-orang beribadah. Maka bukan hanya sujud, tapi juga mereka melihat sebagai satu keagungan, kepada Tuhan. Wah, mengangkat hati kepada Allah. Tapi seorang pemungut cukai ini tidak berani. Dia justru tertunduk, menundukkan diri dan bahkan memukul diri dengan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Adakah kita berani berkata sepanjang tahun 2017 yang sudah kita lalui, saya adalah orang yang paling berdosa. Saya adalah orang yang paling jahat. Saya adalah orang yang paling gagal dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Karena ternyata ketika saya komitmen untuk baca firman Tuhan di tahun 2017 awal pada Januari, pada akhirnya saya tutup tahun, saya tutup kalender di tahun 2017 tanggal 31 Desember ini, ternyata firman Tuhan yang saya baca tidak seberapa. Saya beranikah kita berkata bahwa kita adalah orang yang gagal, yang tadinya saya komitmen di awal tahun saya mau melakukan pekerjaan ini. Ternyata evaluasi saya dalam saya mengidentifikasi diri, saya hanya melakukan 20% dari 100% yang saya rencanakan di tahun awal tahun 2017 ini. Beranikah kita berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku gagal. Aku berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu." Atau masihkah kita berani bertepuk, menepuk dada diri? "Hebat saya. Saya melayani. Hebat saya. Saya main musik setiap minggu. Hebat saya. Saya jadi singer setiap saat. Hebat saya. Saya jadi pendoa terus. Hebat saya. Saya jadi usher greeter terus. Hebat saya. Saya hadir terus di konsel. Hebat saya hadir terus di PA. Hebat saya hadir terus dalam memimpin di worship leader." Beranikah kita berkata? Atau sebagai hamba Tuhan, beranikah saya berkata, "Hebat saya. Saya menyampaikan firman Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari evaluasi diri kita. Introspeksi diri kita. Identifikasi diri kita. Benarkah demikian? Kalau tidak, maka hidup keberagaman kita tidak lebih baik daripada kehidupan keberagamaan orang-orang Farisi yang munafik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dalam mengidentifikasi diri menolong kita untuk menjadi orang yang jujur, bukan saja pada diri, pada sesama, tapi juga jujur pada Allah. Siapa yang bisa jujur kepada Allah? Kalau kita berdosa adalah kita berdosa. Kalau kita jahat, kita adalah orang jahat. Seringkali ketika kita dikatakan orang yang jahat, orang yang salah, orang yang berdosa, kita cenderung untuk mencari pembenaran, bukan? Enggak sih gitu ya. Ayo, jujur. Ayo, evaluasi diri, identifikasi. Oh iya, bersyukur. Apa yang diajarkan, ditanamkan melalui Ketua Dewan Gembala kita di tempat ini. Kalau benar, katakan benar. Sekalipun kamu harus melangkah seorang diri. Kalau benar, kamu harus katakan benar. Kalau memang salah, tegur, katakan salah. Sekalipun mungkin bayarannya mahal. Kamu mungkin tidak disukai orang. Kamu mungkin tidak diterima orang. Tidak apa-apa. Karena itu kita mesti jujur pada diri. Kejujuran pada diri hanya dialami oleh mereka yang telah hidup dalam anugerah Allah. Siapa yang berani berkata saya adalah orang berdosa di hadapan Allah? Kalau bukan mereka yang telah dianugerahi oleh Allah untuk berani berkata saya berdosa. Pendosa akan mengatakan saya bukan pendosa. Penjahat akan mengatakan saya bukan penjahat. Jikalau belum diterangi oleh terang firman Allah. Oleh karena itu saya salut dengan ketika Yesaya dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Waktu dia diperkenankan oleh Tuhan melihat sang raja di atas segala raja duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Apa yang dikatakan oleh Yesaya? Celakalah aku. Aku binasa. Aku orang yang najis bibir dan tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Binasalah aku. Saya pikir tidak semua orang mendapatkan satu anugerah seperti yang dialami oleh Yesaya. Ketika dia telah hidup dalam satu pergaulan pergumulan dengan Tuhan dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki relasi dengan Allah melalui firman-Nya, maka firman itu mengatakan engkau adalah pendosa. Siapa yang suka? Siapa yang mau? Semakin kita mendalami, membaca, merenungkan firman, semakin kita sadar diri, waduh, kita adalah orang yang jahat sekali di hadapan Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan dalam tahun ini, walaupun beberapa kitab dipelajari dalam konteks mengikuti PA, misalnya PA GRI kan kita Kejadian, Kekeluaran, PA Tamara yang dipimpin oleh Pak Bigman, dulu dari Yesaya, kemudian Perjanjian Baru, Timotius, Tesalonika, selesai Roma, selesai, ya, dalami. Kemudian di Cafe Break Sleepy dulu kita sudah mendalami dari kitab Ruth, kitab Esther, masuk ke kitab Ayub. Di Cafe Break yang di ke Bekasi kita mendalami Yakobus, dan secara pribadi saya sendiri menggumuli, menghabiskan 1 Samuel, 2 Samuel, masuk ke raja, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Begitu tercengangnya melihat perjalanan kehidupan orang-orang. Bagaimana mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Bagaimana mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Jahat ya katakan jahat. Salah ya katakan salah. Saya dalam kitab 1 Samuel dan Samuel, kemudian masuk ke 1 2 Raja-Raja, saya mencoba untuk menganalisa atau meneliti perjalanan kehidupan Raja Daud. Ketika Daud tidak diperhitungkan oleh saudaranya untuk menjaga kambing domba ternak milik ayahnya, kemudian ayahnya menyuruh dia mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan Goliat, maka saudaranya, ya untuk apa kamu sini? Pergi, pulang, jangan lawan, dia tentara yang besar, dia yang hebat. Enggak, kata Daud. Tetapi begitu Daud dalam keseriusannya, pergumulannya dalam kejaran Saul, dan bahkan bergumul dengan Tuhan. Tapi ketika di istana, di raja, dia seorang raja dalam keberdosaannya. Waktu dia berdosa, dia enggak sadar kalau dia berdosa. Dia pikir orang baik-baik. Dia pikir adalah orang yang tidak melukai hati Allah. Hingga suatu saat Nabi Nathan berkata kepadanya dengan suatu perumpamaan yang sangat indah. Ada orang yang miskin, yang hina. Ada seorang yang datang. Bukan saja membinasakan kambing dombanya, membinasakan kehidupannya, dan bahkan menindasnya. Demi Tuhan yang hidup, orang itu harus dihukum. Orang itu harus dimurkai. Nathan berkata, engkaulah ya Tuanku, raja itu. Ah Tuhan, aku berdosa, ampunilah aku. Hingga Daud berpuasa untuk kematian, untuk hukum yang Tuhan berikan kepada anaknya itu. Kalau-kalau anaknya tidak dijemput oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Daud berpuasa ketika anaknya sudah dipanggil oleh Tuhan. Para panglima tentaranya berheran. Kenapa Tuanku raja, Tuan kita raja, tidak berpuasa lagi? Anaknya telah meninggal. Bukankah harusnya dia berpuasa, berkabung, dan berkabung lebih dalam lagi? Daud berkata, tidak ada gunanya. Untuk apa? Anak saya sudah dipanggil Tuhan. Dulu aku pikir dengan aku berpuasa, aku bisa menahan kehendak Allah untuk tidak mengambil anakku, murka terhadap anak. Tapi sekarang, apalagi yang mau kupuasakan? Tidak hanya itu, perjalanan Daud. Ketika ia berdosa, diingatkan oleh panglima tentaranya, Yoab yang sangat dekat dengan dia. Hidup persahabatan, hidup rekan, hidup keluarga menjadi sesuatu yang sangat indah. Ketika diri gagal dalam mengidentifikasi diri, ada orang di sekitar kita, ada sesama kita, ada sahabat, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada suami, ada istri yang bisa mengidentifikasi tentang diri kita. Tapi maukah kita menerimanya? Relakah kita menerimanya sekalipun dengan hati yang terluka, dengan hati yang perih, dengan hati yang tersakiti? Maukah kita? Atau sebaliknya, udahlah, cuek aja, gak mau. Karena itu, mengidentifikasi diri membuat kita menjadi orang yang jujur di hadapan Allah. Jujurlah di hadapan Tuhan. Jujurlah pada diri. Jujurlah pada sesama kita. Karena itu sesuatu yang sangat menarik. Ketika seorang atau teori Johari Window itu mungkin saudara kenal ya. Dan saudara mungkin tentu tahu. Jendela window atau empat Johari window. Ya. Orang lain tahu, saya tahu. Orang lain tidak tahu, saya tahu. Orang lain tidak tahu, saya tahu. Orang lain tahu, saya tidak tahu. Dan satu yang sama-sama tidak tahu, saya tidak tahu. Orang lain pun tidak tahu. Siapa yang tahu? Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu penting sekali. Mengidentifikasi diri, hiduplah jujur di hadapan Allah. Mengidentifikasi diri bukan saja membuat kita mesti jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama, dan jujur pada diri, tetapi juga menjadikan kita orang yang hidup dalam tanggung jawab yang penuh dalam menjalani hari-hari hidup. Bertanggung jawab, berani bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Berani mengaku ketika itu salah, ketika itu benar, ketika itu tidak beres, ketika itu beres. Berani. Itulah yang dialami oleh seorang pemungut cukai. Ketika ia berkata dan berdiri agak jauh menengadah ke langit, memukul diri seraya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Orang berdosa. Tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku ini tidak layak menerima anugerah-Mu, tidak layak menerima pengampunan-Mu, tidak layak menerima kasih setia-Mu. Karena dia sadar dia orang yang berdosa. Diperhadapkan dengan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Siapakah aku ini ya Tuhan? Oleh sebab itu, hal ini menyadar ingatkan kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Mungkin melayani sebagai worship leader. Mungkin melayani sebagai singer. Mungkin melayani sebagai pemain musik. Mungkin melayani sebagai usher greeter. Mungkin melayani sebagai soundman atau sebagai operator infokus. Mungkin melayani di sekolah minggu. Mungkin melayani membersihkan gereja, membersihkan sampah yang ada dalam saku kursi itu. Mari kita berani berkata jujur, inilah yang bisa kulakukan ya Tuhan. Aku orang berdosa, aku tidak layak. Aku enggak bisa ngapa-ngapa, aku hanya bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan ya Tuhan. Tapi ketika aku melakukan itu bukan karena aku lebih, bukan karena aku kuat, bukan karena aku mampu. Itu adalah anugerah Tuhan bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengidentifikasi diri mestinya menjadikan hidup kita orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu hanya ditemukan oleh mereka yang telah hidup dalam kebenaran Allah, yang hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan, hidup yang telah dibaharui oleh firman Allah. Siapa berani berkata seperti Zakheus? Waktu Zakheus, seorang kepala pemungut cukai itu, dia berlari, lalu manjat pohon. Iya, begini ide gila ini. Seorang kepala pemungut cukai manjat di atas pohon, orang lain banyak melihat ya. Andaikan itu dilakukan oleh seorang pemimpin di Indonesia atau seorang pemimpin kepala dari salah satu kantor. Apa yang dilakukan oleh anggotanya atau bawahannya atau anak buahnya terhadap dia? Ya, padahal itu ada satu kegairahan yang didorong oleh satu semangat yang besar dalam diri Zakheus untuk melihat Yesus. Tapi ketika Yesus melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, turunlah hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang dikatakan Sakeus kepada Sakeus? Tuhan, guru, izinkanlah aku berkata kepada semua yang hadir pada saat ini. Andai kata aku menagih lebih daripada yang kutagih, aku akan bertanggung jawab dengan apa yang telah kulakukan. Andai kata aku telah melakukan kesalahan sebagai seorang kepala pemungut cukai, maka aku akan bertanggung jawab dengan pekerjaanku, dengan yang telah kulakukan, kukembalikanlah itu. Mengidentifikasi diri dalam terang firman Allah membuat hidup kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Mengidentifikasi diri adalah membuat kita untuk sadar dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Orang yang mampu mengidentifikasi diri dengan benar adalah orang yang sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang maha, dia yang adalah debu, siapakah dia? Sehingga berani menepuk dada dan berani berkata, wah musik ini kalau tidak ada saya pasti tidak bagus. Wah musik ini kalau tidak ada saya pasti tidak jalan dengan baik. Wah singer ini kalau tidak ada saya pasti suaranya tidak lengkap. Wah mimbar ini kalau saya tidak ada WL pasti tidak meriah. Jemaat yang bernyanyi. Wah sebagai jemaat mungkin gereja ini kalau tidak ada saya tidak akan berdiri semewah ini. Tidak akan berdiri dinding-dinding yang indah ini. Tidak akan berdiri pernak-pernik yang ada ini. Beranikah kita menepuk dada dan berkata di hadapan Allah, saya telah berjasa ini dan itu. Justru ketika kita mengidentifikasi diri, kita sadar-sadar tunduk di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang mempercayakan kepadaku untuk menerima setiap bagian yang Tuhan anugerahkan untuk melayani-Mu, mengasihi sesama, menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang ada, dan bahkan anugerah-Mu lah yang menggerakkan aku hingga aku bisa memberikan pertolongan kepada sesamaku. Jangan pernah kita berpikir karena kita kaya lalu kita hebat dan bisa menolong orang lain. Lalu kita berpikir, hebat saya bisa tolong dia. Oh, jangan pernah kita berpikir karena kita memiliki harta yang berlimpah, materi yang banyak. Lalu waktu kita memberi, membagi kepada sama, kita berpikir, ya, itu hebatku, kuatku. No, bukan. Anugerah Allah yang mendorong mereka untuk bisa berbagi dengan sesamanya. Anugerah Allah yang mendorong mereka untuk bisa membagi hidupnya, men-sharing hidupnya kepada sesamanya. Karena itu, ketika kita mengidentifikasi diri kita, kita tahu status kita. Orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, maka kita sadar kita hidup bukan untuk diri lagi. Kita hidup bukan untuk diri kita, bukan untuk kekayaan kita, bukan untuk kenyamanan kita. Kita hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Kita hidup untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang memampukan aku untuk mampu menghidupi segala anugerah-Mu. Mengidentifikasi diri membuat kita sadar dan tidak merasa berjasa dalam menerima anugerah Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh bagian yang telah kita baca, aku berkata kepadamu dalam perumpamaan ini, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa akan merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Si pemungut cukai tidak menepuk dadanya, terima kasih ini adalah hebatku, maka aku menerima anugerah Allah, pulang dan dibenarkan Allah. Demikian juga seorang Farisi atau orang Farisi itu? Bukan karena hebatnya dia. Dengan apa yang dilakukannya. Berpuasa, memberi 1/10. Melakukan, tidak melakukan hal-hal yang jahat dengan tidak berzina, tidak menjadi orang yang lalim, tidak melakukan kejahatan. Lalu ia menerima anugerah Allah. Tidak. Hidup tidak bisa menepuk dada. Hidup hanya bisa tunduk, taat, dan takluk pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Tuhan mempercayakan anugerah-Mu padaku. Kalaupun Tuhan mempercayakan anugerah kekayaan kepada saudara, terimalah itu sebagai anugerah daripada Tuhan. Tuhan mempercayakan anugerah kepintaran kepada saudara, terimalah sebagai anugerah daripada Tuhan, di mana engkau telah berjuang, berjerih payah belajar. Tapi ingat, takluk, tunduk pada kedaulatan Allah. Oleh sebab itu, mengidentifikasi diri, menyadar ingatkan kita, bahwa mari, hidup kita ini, ada hanya karena Dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Hanya oleh karena anugerah Allah. Karena itu, hidup kami bukan hidup karena melihat lagi. Tapi hidup karena beriman kepada Dia. Hidup karena percaya kepada Dia. Tahun 2017, sebentar lagi dalam hitungan jam akan lewat. Akan berlalu. Tahun 2018 akan tiba. Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudara mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2018 dengan satu sikap, dengan satu komitmen bahwa kita telah menemukan identitas diri sebagai orang yang percaya, yang telah ditebus oleh Kristus, hidup dalam kebenarannya, maka investasikanlah hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Selamat meninggalkan tahun 2017 dan selamat menyongsong tahun 2018. Ya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam hidup keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai rekan, mitra, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Biarlah Tuhan menolong.